terpesona cintaku yang telah lama hilang. Indah riang dan selalu ku kenang, tak akan ku lupakan. Kini hanya kepedihan dan perihnya luka hati ini, takkan sanggup setiap mimpiku selalu saja terlukis wajahmu merindukan dirimu. Kini hanya kepedihan dan perihnya luka hati ini, sanggup melupakan. Ku menangis dan sendiri. Kapan kau tiba kekasih yang sejati? Sanggup